Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 April 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungguluh, Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa UV TV dan Roja TV serta radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 131 atau 130? 130 atau 31? 31. Tapi kok di sini tulisnya halamannya 130? Kita cek nanti insyaallah. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah orang tua sahabat anak. Mungkinkah orang tua menjadi sahabat untuk anaknya? Selama ini orang tua berposisi sebagai bapak dan sebagai ibu. Apakah bisa orang tua ini mendobel sebagai seorang bapak dan ibu sekaligus sebagai sahabat atau teman buat anak? Mungkin atau tidak? Mungkin? Sangat mungkin. Jangankan mendobel menjadi teman, orang tua ini kan pekerjaannya, profesinya kan banyak banget. Ya bapak ibu jelas, ya pekerja jelas, ya perawat iya, bodyguard iya, koki iya, apalagi babysitter iya. Ini kan multi apa? Multi profesi. Jadi kalau sekedar orang tua nyambi jadi sahabat, itu bukan sesuatu yang susah insya Allah. Cuman realitanya banyak orang tua yang merasa gengsi ketika dikatakan kamu harus jadi sahabat buat anakmu. Padahal anak itu butuh teman. Anak itu butuh teman. Kalau misalnya kita sebagai orang tua memposisikan diri sebagai teman buat anak kita, insya Allah kita ingin menjadi teman yang baik. Jarang ada orang tua yang sengaja merusak anaknya, itu jarang. Ketika kita memposisikan sebagai teman buat anak kita, akan banyak masalah dengan izin Allah yang bisa diselesaikan. Berapa kali saya dicurhati, baik lewat SMS, atau lewat WA, atau telepon, atau datang, atau lewat radio. Dicurhati tentang keluhan sebagian orang tua yang mengalami kondisi di mana anaknya berubah. Wajar sebenarnya ya, yang namanya manusia tentu ada perubahan itu tentu. Cuman yang jadi masalah, dari baik berubah menjadi tidak baik, itu yang jadi masalah. Ustaz, dulu ketika anak saya masih kecil, masya Allah, nurut, baik. Anak mama lah. Anak mama. Patuh, sopan. Tapi begitu mulai kenal teman sekolah, ketemu sama macam-macam jenis manusia, sekarang Ustaz, na'udzubillahi min dzalik. Nakalnya luar biasa. Kira-kira kenapa, Bu? Ini pasti gara-gara teman. Nah, siapa yang dijadikan kambing hitam? Teman. Kenapa kok kita tidak berpikir untuk introspeksi diri dulu sebelum kita salahkan orang lain? Karena secara logika, harusnya anak itu lebih dekat sama teman apa orang tua? Teman atau orang tua? Orang tua. Kenapa? Wong anak itu pernah ada dalam perut ibunya. Apakah anak kita pernah ada dalam perut temannya? Kan gak pernah. Anak kita ini pernah minum ASI ibunya. Apakah dia pernah minum ASI temannya? Kan enggak. Anak ini mulai dari kecil yang nyuapi dia, yang ganti popoknya, maaf, yang nyebokin dia, yang mandiin dia. Siapa? Ibunya. Apa temannya pernah mandiin dia? Gak pernah. Jadi secara logika itu sulit diterima, kok bisa anak ini lebih dekat kepada temannya dibandingkan orang tuanya? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang bermasalah. Nah, ketika ada sesuatu yang bermasalah, pertama kali yang harus kita koreksi siapa? Orang tua. Ya wajar kalau misalnya anak kita ini lebih dekat dengan teman-temannya karena teman-temannya itu nyaman untuk dijadikan sebagai teman ngobrol. Loh, kalau itu alasannya, kenapa kita sebagai orang tua tidak menjadi teman yang nyaman buat ngobrol anak-anak kita? Kenapa tidak kita ambil posisi itu? Biar anak ngobrol sama kita. Tapi anak gak mau, Ustaz, ngobrol sama orang tuanya. Pasti ada sesuatu. Bisa jadi anak tidak mau ngobrol sama orang tuanya karena orang tuanya ini terlalu nunsewu, terlalu stereng, terlalu streng. Streng ini kuno boh. Terlalu galak. Ada sebagian anak ngelihat wajah bapaknya saja enggak berani. Ya, baru ngelihat kumisnya sudah keder. Ya, apalagi kalau kumisnya bisa digerak-gerakin. Ya. Masa Ustadz, mong kita ini bapak ibu, masa jadi teman gimana sih Ustadz? Nanti ya harga diri kita akan jatuh nanti Ustadz, gimana? Subhanallah, bapak ibu yang kami hormati. Kita sama Rasulullah SAW kira-kira lebih terhormat siapa? Kita sama Rasul SAW lebih terhormat siapa? Ya Rasulullah SAW. Enggak ada apa-apanya kita dibandingkan Rasul SAW. Kita sama Rasul SAW jelas lebih mulia beliau SAW. Kita sama beliau jelas lebih terpandang beliau. Walaupun beliau manusia yang terpandang, walaupun beliau manusia yang terhormat, walaupun beliau manusia ningrat, walaupun beliau bangsawan, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata biasa bermain dengan anak-anak kecil. Bahkan sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam salah satu serial fikih pendidikan anak ini, bahwa cucu Nabi itu pernah menjadikan pundak Nabi sebagai apa? Sebagai tunggangan. Dan itu bukan di sembarang waktu, tapi di saat Nabi sedang sholat. Dan itu bukan sedang sholat sendirian. Lagi apa? Jadi imam. Kira-kira kalau bicara masalah harga diri, kalau Nabi SAW menonjolkan harga diri, bagaimana coba posisi beliau jadi imam kemudian ditunggangi? Saya enggak yakin kalau jenengan saat ini ucuk-ucuk datang putranya jenengan terus naik ke pundaknya jenengan entruk-entruk. Saya enggak yakin jenengan akan sabar, termasuk saya. Misalnya ucuk-ucuk anak saya datang terus jaluk di pangku di sini, belum tentu kita sabar. Tapi Nabi SAW membiarkan cucunya untuk naik di atas punggungnya, bermain-main di situ. Bahkan tidak Nabi SAW suruh turun kecuali ketika anak itu mau turun sendiri. Tidak dipaksa oleh Nabi untuk turun kecuali setelah anak itu puas. Kalau anak sudah puas, dia akan berhenti sendiri. Jadi anak itu enggak usah dipaksa main. Kalau dia sudah capek main, dia akan berhenti sendiri. Saking lamanya cucu Nabi SAW itu naik di punggung Nabi SAW saat beliau sujud, saking lamanya sampai sebagian sahabat pikir Rasulullah SAW meninggal. Sampai makmumnya itu pikir, aduh, jangan-jangan Rasulullah sedo. Saking apanya? Lamanya membiarkan cucunya naik di atas pundaknya. Inilah contoh dari Nabi SAW bagaimana orang tua memposisikan diri sebagai teman buat anaknya, buat cucunya. Sehingga bukan merupakan sebuah aib, bukan merupakan sebuah kekurangan ketika kita sebagai bapak dan ibu sekaligus memposisikan diri sebagai napa wau, teman atau sahabat buat anak. Baik Ustaz, saya menerima. Tapi apa sih manfaatnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman buat anak kita? Salah satu manfaat yang terbesar, ketika kita memposisikan diri sebagai teman buat anak-anak kita, anak kita akan nyaman. Anak kita akan nyaman duduk bersama dengan kita. Anak kita akan nyaman mencurahkan isi hatinya. Curhat. Anak kita akan merasa nyaman tinggal di rumah. Sehingga tanpa kita panggil-panggil supaya pulang ke rumah, Dia akan pulang dengan sendirinya ke rumah karena dia merasa di rumah rasanya nyaman. Berbeda ketika kita hanya memposisikan diri sebagai bapak, sebagai ibu, maka anak akan takut, akan tertekan, mau cerita gak berani. Dan mau gak mau anak ini punya perasaan yang perlu diluapkan. Ketika dia tidak mendapatkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya di rumah, maka dia akan mencari tempat yang lain di luar rumah untuk mencurahkan isi hatinya. Iya kalau ketemu sama ustadz. Iya kalau ketemu sama teman yang baik. Kenyataannya justru malah ketemunya sama nopo? Teman-teman yang tidak baik. Oke Ustaz, sekarang saya pengen jadi teman buat anak saya. Caranya bagaimana Ustaz? Satu. Yang pertama caranya adalah istri menjadi teman buat suami. Loh, wong ini mau jadi teman buat anak kok malah istri jadi teman buat suami. Kita mulai dulu dari orang tuanya. Bagaimana istri atau ibu akan menjadi teman buat anaknya kalau dia tidak bisa jadi teman buat suaminya? Maksudnya bagaimana Ustadz, istri menjadi teman buat suami? Maksudnya sering-seringlah kita untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk bicara dari hati ke hati dengan pasangan kita. Menyamakan visi misi. Apa gue visi misi? Visi itu tujuan, misi itu sarana untuk mencapai tujuan. Suami ngobrol sama istrinya, "Dek, gimana perkembangan anak kita?" Ketika pulang dari kerja, gimana hari ini anak kita sholatnya? Ketika bapak membawa anaknya pergi keluar, dibawa ke pengajian, ibunya mungkin gak bisa berangkat. Ketika bapaknya pulang, ibunya nanya, "Gimana tadi mas anak kita di pengajian? Mendengarkan atau mainan?" Ya. Ini namanya memposisikan pasangan sebagai sahabat. Nuhun sewu, kelihatannya teorinya mudah, tapi ternyata prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak suami istri kalau sudah masuk rumah kayak kuburan. Saking apa nih? Saking sepi nih. Ya. Apa maning loro-lorone pada-pada menengan, masya Allah. Ya. Kan kadang-kadang kan subhanallah ya, pasangan itu kan macam-macam ge. Ada yang laki-laki pendiam, istrinya apa? Cerewet. Banyak ngomong. Ada sebaliknya. Ada sebaliknya. Istrinya yang pendiam, suaminya yang cerewet. Ada yang masya Allah loro-lorone cerewet. Dan ada pula yang dua-duanya pendiam. Kuburan ngomah gue. Ya, diam. Apalagi sekarang zamannya ada HP. Wah, wis. Sama-sama sibuk dengan HP-nya. Saya kok agak heran ya dengan sebagian dari kita. Sibuk dengan HP untuk ngapain? Untuk komen di Facebook, komen di WA, komen kepada siapa? Kepada orang-orang yang lain, teman-temannya. Berarti kan dia sebenarnya bisa ramah dengan teman-temannya. Kenapa gak bisa ramah dengan suaminya? Ya tapi kan beda Ustadz antara SMS dengan ngomong langsung. Wong saya ketemu suami saya aja deg-degan, Ustaz. Loh, apa salah kalau jenengan nginbox suami jenengan? Apa salah kalau jenengan WA-an sama suami? Enggak salah. Kalau memang kita belum berani ngomong langsung, WA aja sama suami. Ustaz, seumah WA, ora apa-apa. Kalau memang sementara ini baru itu yang bisa dilakukan, enggak apa-apa. Jadi suami di sini, istri di sini, ya. Pada-pada WA-an. Mas lagi ngapa? Lagi-lagi nulis WA. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Istri menjadi sahabat buat suami. Yang kedua, terimalah anak dengan segala potensinya. Kenapa saya katakan potensi? Saya tidak gunakan kata kekurangan. Biasanya kan kita kan terimalah anak dengan segala kekurangannya. Ini sebenarnya adalah upaya untuk merubah pola pandang kita kepada anak. Banyak di antara kita itu lebih suka untuk mencari kekurangan, bukan kelebihan. Padahal pola pandang seperti ini akan mengganggu proses pendidikan anak dan juga akan menghambat proses perkembangan kejiwaan anak. Maka saya sebutkan di sini, terimalah anak dengan segala potensinya. Apapun kondisi anak kita, apapun kekurangan yang ada dalam diri anak kita, dia adalah darah daging kita. Mungkin dia punya cacat fisik. Mungkin dia punya keterbelakangan mental. Tapi dia adalah buah hati kita. Ketika kita sudah bisa menerima anak kita apapun keadaannya, maka anak merasa dia diterima keberadaannya oleh bapak dan ibunya. Kalau dia sudah merasa diterima keberadaannya oleh bapak dan ibunya, maka dia akan hidup dengan nyaman di rumah. Jadi kalau selama ini kita mengeluhkan, kenapa anak saya enggak betah tinggal di rumah, coba dicek. Apakah kita sudah menerima anak kita apa adanya atau tidak? Atau kita selalu melulu menyalahkan anak kita, menyebutkan kekurangannya. Contoh, anak dapat rapot. Anak dapat rapot. Enggak tahu kalau zaman dahulu kan ada rapot merah, nggih. Kalau sekarang masih ada apa enggak? Masih? Enggak, alhamdulillah. Biasanya orang tua itu kalau melihat rapot saat masih ada warna merah, yang pertama kali dilihat yang warnanya apa? Merah. Padahal bisa jadi yang merah itu cuma satu. Yang lainnya, kenapa? Hitam. Padahal yang nilainya 3, cuma satu. Yang lainnya, 7, 8, 9. Gara-gara nila setitik, susu sebelanga rusak. Cuma karena ada materi yang anak itu jatuh di situ, langsung kita katakan, kamu itu malu-maluin bapak. Bapakmu ini loh. Kenapa, Pak? Ya, bapakmu. Bapakmu ini dari dulu gak pernah seperti ini. Kamu ini malu-maluin. Malu-maluin keluarga besar kita. Sing deleng siapa? Siapa yang melihat? Besoknya lagi anak apa gitu. Kamu nih malu-maluin. Kamu selalu setiap hari kamu malu-maluin. Akhirnya apa yang terjadi? Anak berontak. Ya. Dan pernah ada kejadian anak lari. Milih untuk menjadi anak jalanan. Ketika dicari-cari, ketika dikorek-korek, kenapa? Kata dia, saya selalu dikatakan sama bapak dan ibu saya malu-maluin. Saya sekarang ingin betul-betul membuat orang tua saya malu. Biar semua orang tahu bahwa saya anak jalanan, anaknya Pak Anu dan Bu Anu. Tuh, lihat. Ya. Maka ketika kita sulit menerima kondisi anak kita, kembalikan bahwa ini anugerah dari siapa? Allah. Setiap anak yang dibawa, yang diberikan oleh Allah kepada kita punya potensi masing-masing. Ya, tapi Ustadz, kan perilaku anak saya memang gak baik, Ustadz. Oke lah, sekarang anak kita perilakunya gak baik. Menurut jenengan, lebih efektif mana? Anak yang perilakunya tidak baik berada di rumah atau di luar rumah? Lebih efektif mana untuk kita perbaiki? Anak itu berada di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah. Walaupun anak kita punya, maaf, mungkin sudah mulai kenal dengan rokok misalnya. Mungkin bahkan sudah, na'udzubillah min dzalik, mulai kenal dengan, maaf, pornografi. Mungkin anak kita sudah mulai kenal dengan lawan jenis pacaran. Berarti kan anak kita bermasalah. Nah, ketika anak kita bermasalah, kita kan pengen anak ini benar baik lagi, gitu kan? Kira-kira lebih efektif mana kalau anak ini tetap di rumah atau di luar rumah? Tetap di rumah. Kalau anak ini sudah kandung pergi dari rumah, masya Allah, tabarakallah, lebih sulit untuk memperbaiki. Anasir-anasir, pengaruh-pengaruh dari luar itu lebih banyak, lebih sulit kita memperbaikinya. Maka apapun kekurangan anak kita, keberadaan dia di dalam rumah, insya Allah akan lebih mudah membantu kita untuk bisa memperbaikinya. Lah, terus bagaimana supaya anak ini tetap di rumah? Apakah kita kunci jendelanya, pintunya, digembok? Kuncinya kita bawa kemana-mana? Apakah seperti itu caranya? Bukan. Caranya tadi, jadilah teman buat siapa? Anak kita. Makanya kata-kata yang sifatnya positif itu sangat dibutuhkan ketika kita akan memberi nasihat kepada anak. Misal kayak gini ya, anak ketahuan merokok. Anak ketahuan apa? Merokok. Rata-rata apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya ketahuan merokok? Naik. Naik. Bukan naik meja. Naik. Naik pitam, ya, alias marah besar, diceramai. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai satu jam diceramai. Ya. Kemudian dihukum ini, dihukum itu, dan seterusnya. Kira-kira kalau anak itu ketahuan ngerokok, anak itu merasa bersalah atau tidak? Merasa bersalah. Ketika anak sudah merasa bersalah, itu berarti kondisi emosinya sedang stabil atau sedang labil. Stabil nopo labil? Labil. Emosi yang labil niku naik turun, itu namanya labil. Ketika anak emosinya sedang labil, diceramai nganti rong jam, kira-kira dirungokaken apa ora? Tinggal turu. Tunggu sampai emosinya stabil. Kita katakan sebenarnya kita, nak, bapak ibu yakin kamu bisa memperbaiki diri. Jadi ditumbuhkan semangat dia untuk memperbaiki diri. Ketika anak sudah merasa nyaman tinggal bersama orang tuanya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mudah untuk menasehatinya. Jangan jenengan pikir anak-anak jalanan, anak-anak pang yang biasa nongkrong di mana? Lampu merah. Jangan Anda pikir mereka semua anaknya orang miskin. Bisa jadi ada di antara anak-anak itu, bapak ibunya itu kaya raya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Apakah kebutuhannya tidak dicukupi? Dicukupi, tapi kebutuhan fisiknya. HP-nya dibutuhi, pulsanya dipenuhi. HP-nya dipenuhi, pulsanya dipenuhi, makannya dipenuhi, minumnya. Seluruh kebutuhannya dipenuhi. Tapi yang kurang adalah perhatian dan kasih sayang. Karena bapak dan ibunya sama-sama sibuk. Akhirnya dia pulang di rumah kosong, melompong. Bingung dia mau cerita sama saya, masa ngomong dewek? Dia akan cari orang yang bisa mendengarkan apa yang dia obrolkan. Akhirnya ketemulah sama teman-teman tadi. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Terimalah anak dengan segala potensinya. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Orang tua itu jenisnya macam-macam. Ada orang tua yang jenisnya gak mau dengar. Gak mau dengar. Ada orang tua yang jenisnya jadi pendengar, tapi pendengar yang tidak baik. Dan ada manusia yang jenisnya menjadi pendengar yang baik. Ada berapa jenisnya? Niki ngitung apa mboten sih? Ada berapa jenisnya? Ada tiga. Apa yang pertama? Tidak mau mendengar. Yang kedua? Pendengar yang tidak baik. Yang ketiga, pendengar yang baik. Jenengan sing pundi? Ngakune pendengar yang baik. Ngakune lo ya. Coba kita buktikan sekarang, jenengan pendengar yang baik apa ngobrol? Ada sebagian orang tua dia tidak mau mendengar dari anaknya. Tidak mau mendengar dari anaknya. Anaknya mau ngomong dikit, berisik-berisik. Ya. Ada orang tua yang jadi pendengar tapi bukan pendengar yang baik. Anaknya cerita panjang lebar. Orang tuanya nyekel apa? HP. Begitu selesai cerita panjang lebar, bapaknya nanya, nak, kamu tadi cerita apa? Astagfirullah. Mulutnya sudah berbusa-busa cerita, ternyata cerita apa mau. Ini pendengar yang tidak baik. Nah, yang ideal adalah pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu seperti apa? Pendengar yang baik itu pendengar yang telaten dan sabar. Kenapa? Telaten dan sabar. Telaten untuk mendengarkan cerita dari anak. Walaupun kadang-kadang kita agak sulit mencerna apa maksud dari cerita anak kita. Kadang-kadang kan kalau anak kita cerita kan Kisi maksudnya ke priwe ya. Dan gak perlu kita katakan, kok sih cita apa orang mudeng temen. Gak perlu kayak gitu. Ya. Karena ketika kita telaten, kita dengerin, sabar, di tengah-tengah kesibukan kita, maka anak akan merasa dihargai. Orang yang merasa dihargai, dia akan menghargai. Kalau jenengan ingin dihargai sama anak, maka hargailah anak. Kalau jenengan ingin didengarkan sama anak, maka dengarkanlah anak. Jadi cirinya orang tua yang pendengar baik itu adalah yang telaten dan apa wau? Sabar. Kemudian pendengar yang baik itu dia akan respon. Jadi dia anaknya cerita, ketika dia agak berhenti sedikit, kita respon, kita tanya. Misal anak cerita, tadi di jalan ngelihat ada mobil nguing-nguing-nguing-nguing. Ini kalau mobil nguing-nguing biasanya nopo? Ambulan. Nek buatan ambulan, polisi. Cerita. Nah, setelah cerita kemudian kita respon. Misalnya, nak, tadi kamu ingat enggak mobilnya warnanya apa? Direspon. Ya. Kalau misalnya anak mengatakan, enggak tahu deh, kayaknya kalau warnanya biru merah itu biasanya itu mobil apa? Loh, jenengan malah enggak tahu. Biru merah kok ambulan? Polisi. Ada stripnya biru merah, itu biasanya mobil polisi. Jadi ketika anak cerita kita respon. Bukan hanya masalah gitu, ketika anak sudah mulai tambah usianya remaja, nanti ceritanya pun akan beda lagi. Cerita anak kita baru pulang dari sekolah, perempuan ini SMP. Bu, aku tadi dikasih hadiah coklat. Sama siapa, nak? Sama Mas Anu. Aduh, kenapa apa kia? Tapi jenengan harus bersyukur. Bersyukur bahwa anak ini mau cerita. Banyak orang tua yang ujuk-ujuk tahu-tahu, maaf ya, ternyata anaknya sudah berhubungan lebih jauh dengan teman laki-lakinya. Na'udzubillah zina. Kan gini Pak Bu, gak mungkin ujuk-ujuk zina, gue ra mungkin. Masa nuwung laki-laki, perempuan ketemu, zina yuk. Pasti ada apanya? Pasti ada mukodimahnya. Mukodimah. Pendahuluan maksudnya. Pasti kan ada ketemu, ngobrol, janjian apa. Nah, mumpung ini belum sampai ke sana, baru dikasih nopo mau? Coklat. Ini kesempatan kita untuk ngajak anak kita ngobrol. Nah, kenapa ya? Namanya siapa misalnya? Kenapa? Misalnya Dewi misalnya. Kenapa Dewi kok bisa? Ya, oh iya, yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Oh, yang ngasih siapa misalnya namanya? Misalnya yang ngasih Agus misalnya. Misal ya. Ya ora sengaja loh. Misalnya yang ngasih Mas Agus. Oh iya ya. Dia anu baik ya? Iya baik. Baiknya sama siapa? Ya sama Dewi aja. Oh. Di hati kita, oh ini modus ini. Tapi kita ajak anak itu ngobrol. Kenapa bisa demikian? Ya. Apakah kira-kira ada motivasi yang lain? Nah, pelan-pelan anak ini kita arahkan. ya, bahwa orang itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Bahwa di dalam agama kita, hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu ada batasan-batasannya. Inilah yang namanya dialog. Inilah yang namanya dialog. Ini mungkin baru sampai di sini ya. Ini masih ada lanjutannya. Ini baru bagian pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada sisa waktu sedikit. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini yang sangat bermanfaat berkenaan dengan sesi lagi pendidikan anak nomor 131 orang tua sahabat anak bagi yang berbicara. Baik, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, anak saya alhamdulillah sholatnya lima waktu sudah full, tetapi kalau sholat bagikan gila, bagaimana Ustaz? Anak saya baru berumur 8 tahun dan juga puasa Ramadannya sudah full juga. Mohonlah saya Ustaz, bagaimana cara saya untuk menyikapi anak saya? Iya. Bagaimana anak usia 8 tahun? Saya suka ini pertanyaan yang seperti ini. Jadi kalau tanya itu yang detil. Kalau tanya itu yang detil. Anak saya sholatnya kilat. Bahkan bukan kilat, kilat khusus. Ya. Usianya 8 tahun. Nah, berarti kan sudah ketahuan nih fasenya di mana. Karena sebagaimana yang kemarin saya sampaikan dalam pengajian di Prokerto, judulnya mendidik anak mudah atau susah. Itu saya sampaikan bahwa ngajari anak sholat itu ada fasenya, ada fase-fasenya, ada tahapannya. Ada 0 sampai 7 tahun, ada 7 sampai 10 tahun, ada 10 tahun ke atas. Fase 0 sampai 7 itu adalah fase keteladanan orang tua. Orang tua ngasih contoh tanpa nyuruh. Tanpa nyuruh. Cuma nyontoni saja. Itu 0 sampai 7. 7 sampai 10 fase nyuruh, ngajak tapi enggak pakai kekerasan. Fase 10 tahun ke atas, kalau anak sulit boleh dipukul. Boleh dipukul, bukan harus dipukul. Apa? Boleh dipukul. Itu pun pukulan yang ada aturannya. Dan ini pernah kita bahas di sini. Pertanyaan tadi itu fasenya mana? Fase mana? 7 sampai 10, karena usianya baru 8 tahun. Maka, anak ini sudah sholat, alhamdulillah. Sudah mau sholat, alhamdulillah. Berarti, satu kemajuan buat anak. Karena dia sudah mau sholat. Berarti kilatnya dibiarkan, bukan dibiarkan. Kita nggak usah ngomongin anak lah, sing tua be kadang-kadang kilat mbok. Anak ini bukan dibiarkan, bukan. Tapi diberikan arahan. Diberikan arahan. Sholat ini adalah proses kita sedang beribadah kepada Allah. Allah itu adalah yang ngasih kita segala sesuatu. Kamu bisa berpikir, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa makan, kamu bisa minum. Itu yang ngasih semuanya adalah Allah. Kira-kira kalau kita berhadapan sama yang ngasih kita segala sesuatu, kira-kira pantas enggak kalau kita asal-asalan? Diajak anak itu berpikir. Dan tidak harus begitu dinasehati langsung berubah, enggak harus. Ya. Syukur-syukur seperti itu, tapi orang berubah itu biasanya pakai proses. Maka seandainya ada perubahan, sekecil apapun perubahannya hargai. Misal, biasanya sholatnya rong menit. Setelah dinasehati jadi loro setengah menit. Berarti ada perkembangan berapa? Setengah menit, hargai. Jadi jangan karpe rong menit langsung rong puluh menit. Oh. Kuwi ta jenengan be ora. Penghargaan itulah yang kemudian akan dengan izin Allah memotivasi dia untuk semakin baik lagi, baik lagi, baik lagi. Intinya, anak usia 8 tahun itu sebenarnya ketika dia sudah diajak sholat, kemudian dia tidak sholat, kita enggak dosa. Yang penting kita nopo? Ngajak. Apalagi dia mau sholat, tapi ada kekurangannya. Nah, kekurangan itu yang kita sempurnakan. Ini kita lagi bicara usia 7 sampai berapa? 10. Kalau udah 10 tahun ke atas nanti lain lagi ceritanya. Wallahualam bissawab. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.